Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba hudahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat berada di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat-nikmat yang banyak itu adalah pada malam ini kita telah masuk ke malam yang ke-8. Artinya pekan pertama telah berhasil kita lewati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kebajikan kita, menerima puasa kita, menerima qiyamul lail kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita agar bisa terus menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai seterusnya. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar beliau. Ketika beliau hendak naik ke atas mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Mengucapkan amin 3 kali. Para sahabat pada awalnya tidak mengetahui kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Ya. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali tadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan apa latar belakang beliau menyebutkan amin 3 kali. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ketika aku hendak naik ke atas mimbar, datang Jibril menemuiku dan mengatakan kepadaku, 'Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia keluar dari bulan Ramadan tidak dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.' Katakan amin," kata Jibril. Maka aku pun mengatakan amin," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Jibril alaihi salam, "Celaka bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari antara keduanya dalam usia yang lanjut, tapi hal tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan amin." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, kata Jibril alaihissalam, "Celaka bagi orang-orang yang apabila namamu disebut, namun dia berat atau enggan untuk mengucapkan salawat kepadamu. Katakan amin." Maka Rasulullah SAW pun mengatakan amin. Dari hadis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Amwar rahimakumullah, pada doa yang pertama, Jibril alaihi salam mendoakan kecelakaan, kerugian yang sangat besar bagi orang yang masih mendapatkan bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dari bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan limpahan rahmat, limpahan taubat, limpahan ampunan kepada hamba-hambanya. Tapi dia masuk ke dalam bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan kesempatan yang begitu besar. Karena dia menyia-nyiakan limpahan ampunan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan di bulan Ramadan. Jadi ini perkaranya bukan perkara yang sepele. Ya, Jibril alaihissalam, ya, Malaikat yang paling mulia dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang mendoakan kecelakaan. Kemudian siapa yang mengaminkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira terkabulkan atau tidak? Terkabulkan. Yang berdoa adalah malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia. Jadi hati-hati, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, hati-hati jangan sampai kita masuk ke dalam apa yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang kiranya bisa kita perhatikan atau kita pegang teguh. Bagaimana agar kita bisa senantiasa istiqomah dalam menjalani ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, kalau kita ibaratkan olahraga, ya bulan Ramadan ini lari maraton, bukan lari sprint jarak pendek, langsung selesai. Nggak. Akan tetapi ibadah yang panjang butuh stamina yang kuat baru sampai finish. Nah, bagaimana kita bisa sampai finish, ya, dengan senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa menjaga keikhlasan kita. Ini yang pertama. Selalu menjaga keikhlasan kita. Karena ini adalah modal utama kita, modal pokok kita. Apabila seseorang melakukan ibadah, apapun ibadahnya, tanpa adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka dia akan mudah capek, mudah lelah, mudah putus asa, dan tidak akan sampai melesaikan apa yang dia cita-citakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Ini modal pokok kita yang harus terus, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap detik kehidupan kita, dalam setiap ibadah yang kita lakukan, ini yang harus kita pegang teguh. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Dan berhati-hati kita dari riya. Ya, berhati-hati dari riya. Karena apabila seseorang terbiasa melakukan riya atau sum'ah, ya, melakukan pekerjaan untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka apabila dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan, maka dia akan selesai dari amalannya. Ya. Tapi apabila dia beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ini perkara pertama yang harus dipegang oleh setiap muslim. Hendaknya dia senantiasa mengikhlaskan peribadahannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Perkara kedua, ikhwan fil din, bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, yang harus menjadi perhatian seorang muslim agar dia sukses, ya, menjalankan ketaatan kepada Allah selama bulan Ramadan, adalah mencari lingkungan yang baik. Hendaknya dia senantiasa berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang mengajak dia selalu di dalam ketaatan. Karena pengaruh lingkungan itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu begitu besar bagi seseorang. Ya. Apabila dia, ketika dia berada di lingkungan yang baik saja, itu belum menjamin dia untuk bisa istiqomah. Apalagi apabila dia keluar dari lingkungan tersebut, berada di luar lingkungan tersebut, maka lebih besar lagi kesempatan atau peluang dia untuk lalai dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam kisah yang sangat masyhur, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, mungkin kita semua sudah mendengarnya. kisah tentang pembunuh 99 nyawa. Ini kisah sangat masyhur. Yaitu seorang dari Bani Israel membunuh 99 nyawa. Kemudian dia ingin bertaubat. Maka dia datang kepada seorang ahli ibadah. Bertanya apakah masih ada pintu taubat masih terbuka baginya. Karena ini ahli ibadah, suka beribadah, bukan seorang yang berilmu. Maka dia pun menjawab asal-asalan. Dia mengatakan tidak ada lagi taubat bagimu. Maka si pembunuh tadi marah dan membunuh si ahli ibadah sehingga genap 100 nyawa yang dia bunuh. Kemudian si pembunuh apa yang dia lakukan? Dia mencari seorang yang alim, seorang yang berilmu. Kemudian menanyakan perkara yang sama, apakah masih terbuka pintu taubat baginya? Maka si alim pun ya memberikan solusi bagi dia. Taubat masih terbuka, akan tetapi hendaknya engkau berpindah ke negeri sana, sebuah negeri di mana penduduknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, arahan seorang alim tadi. Apabila engkau ingin menjadi lebih baik, maka pindahlah engkau ke negeri yang penduduknya gemar beribadah kepada Allah, orang-orang yang taat, bersama dengan orang-orang yang taat. Ya. Pelajaran yang kita ambil apa? Kalau kita ingin tetap istiqomah, hendaknya kita selantiasa berada di lingkungan yang mendukung. Ya. Jangan sampai kita salah memilih lingkungan, salah memilih teman, ya, yang akan justru melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang ketiga. Perkara yang kedua tadi ya. Perkara yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ikhwan fillah rahimakumullah, agar seseorang bisa istiqomah ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan evaluasi. Kalau dalam bahasa syar'inya melakukan apa? Al-muhasabah. Muhasabatun nafs. Selalu dia mengkoreksi amalannya. Sebelum dia tutup matanya pergi berangkat tidur, dia evaluasi lagi apa yang telah dia lakukan sejak dia bangun sampai dia tidur lagi. Apa kebaikan yang telah dia lakukan dalam hari tersebut? Sudahkah kebaikannya mendominasi kejahatan atau amal keburukan? Dan apabila dia melakukan amal keburukan, hendaknya dia jadikan momen evaluasi tersebut sebagai sarana untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terus-menerus menjadikan ini suatu kebiasaan, qanifidin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah bismillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu tersadar, terjaga, ya. Ini yang mungkin jarang kita lakukan. Al-muhasabah, jarang kita lakukan. Apabila kita jadikan ini kebiasaan, maka niscaya besok harinya kita akan semakin baik. Akan semakin baik. Di dalam sebuah asar dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebuah ucapan yang harus kita catat di sanubari kita. Harus kita catat dengan tinta emas, karena demikian indahnya ucapan Umar. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian, evaluasi diri-diri kalian, koreksi diri-diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah, di mana tidak lagi bermanfaat, yang ada tinggal penyesalan. Sebelum waktu itu datang, lakukanlah muhasabah, muhasabatun nafs, selalu mengevaluasi diri kita. Ya. Mungkin tiga perkara ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai nasihat bagi diri kami pribadi dan diri jamaah semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengannya bisa memberikan kepada kita keistiqomahan sampai nanti kita meninggalkan bulan Ramadan dan seterusnya. Ya, Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.